Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Kaum muslimin, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa MGI TV yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian di sore yang berbahagia itu, yaitu Al-Jami'u Sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah ilmu dengan berbagai pembahasan yang sangat luas. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-23, hadis ke-83. Jadi bab ke-23, hadis nomor 83. Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babul futya wa huwa waqifun ala dabatihi wa ghairiha. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Isa Ibni Talhata Ibni Ubaidillah An Abdillahi Ibni Amr Ibni Al-As radhiyallahu ta'ala anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i bimina linnasi yas'alunahu Faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur wa khalaqtu qabla an adbaha faqala idbah wala haraj faja'a akharun faqala lam ash'ur panahartu qabla an armiya qala irmi wala haraj. Pamasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala kharaj. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang ke-23, hadis ke-73 itu berbicara tentang adab al-mufti. Al-Mufti wal-Mustafti, adab pemberi fatwa. Jadi adab pemberi fatwa. Kalau di sisi yang lainnya, al-Mustafti, adab yang meminta fatwa. Jadi ada dua sisi, al-mufti wal mustafti. Kalau mufti adalah pemberi fatwa, kalau mustafti artinya orang yang bertanyanya, orang yang meminta fatwa. Imam Bukhari menyebutkan di sini bab orang yang memberi fatwa, dia sambil duduk berada di atas kendaraannya atau yang lainnya. Jadi yang memberi fatwa duduk di atas kendaraannya. Yang dimaksud di sini mungkin unta, kalau dulu setiap yang ditunggangi unta, bisa kedelai apa keledai, kemudian kuda. Ya kalau sekarang mungkin ustadznya ada di mobil, orang bertanya gitu. Ustadznya ada di motor, artinya duduk sedang di motor, dia tidak turun, yang meminta fatwa, ya seseorang minta fatwa dan ustadznya atau muftinya ada di atas motornya atau di dalam kendaraannya, yaitu mobilnya. Atau dimaknai ustadznya ada di kursi, artinya duduk di kursi, orang yang meminta fatwanya berada di bawah. Jadi ini menyebutkan adab mufti. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan dari jalannya Ismail ibnu Abi Uwais. Ini merupakan gurunya Imam Bukhari dan ini udah beberapa kali kita mengambil riwayat ini. Ismail ibnu Abi Uwais. Qala hadatsani Malik, yaitu Malik ibnu Anas, yaitu imam di antara imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Malik ibnu Anas di sini. Adi ibn Syihab, ini udah berkali-kali, yaitu Imam Zuhri atau dikenal dengan Imam Muhammad ibnu Muslim. An-Isa ibnu Abi Talha ibnu Ubaidillah. An-Abdillah ibni Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajatil wada'i bimina linnasi yas'alunahu. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini berdiri atau duduk di atas kendaraannya atau pada kendaraannya. Waqafa fi hajatil wada'i, pada haji wada. Haji wada kemarin sudah disebutkan dinamai haji wada, artinya adalah haji perpisahan. Dan Nabi SAW setelah hijrah hajinya cuma sekali saja, maka dikatakan ini haji awal dan haji akhir. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah itu tidak pernah menunaikan ibadah haji kecuali hanya sekali, yang dikenal dengan haji wada. Dan dinamai dengan haji wada karena dinamakan dengan haji perpisahan. Bahwa baginda Rasulullah SAW berkhutbah di haji ini, salah satu ucapan Nabi SAW mengatakan, la'ali la'alqakum ba'da amihada. Kata Nabi SAW, sepertinya aku tidak akan ketemu lagi kalian setelah ini. Ketika Nabi SAW di bagian-bagian ibadah haji, salah satunya ada ceramah atau yang dinamakan khutbah wada, khutbah perpisahan. Lalu Nabi SAW mengatakan dengan kalimat, la'alli la'alqakum ba'da'ami hadha. Kata beliau, sepertinya aku tidak akan ketemu lagi kalian setelah tahun ini. Maka dengan itu dinamakan dengan haji wada. Dan Nabi SAW sebelum hijrah itu diriwayatkan pernah haji 2 atau 3 kali atau lebih. Hanya dalam riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa beliau pernah menunaikan haji 2 kali sebelum hijrah. Setelah beliau hijrah itu tidak melakukan ibadah haji kecuali sekali saja. Di Mina, yaitu Mina. Itu salah satu tempat untuk menunaikan manasik ibadah haji. Di mana tempat manasik haji? Yaitu pada intinya ada tiga tempat besar, yaitu Mina, kemudian Muzdalifah dan Arafah. Jadi ada tiga tempat yang merupakan tempat manasik haji. Pertama adalah Mina. Kaum muslimin di Mina berkumpul pada tanggal ke-8 Zulhijjah. Itu yang dinamakan dengan Yaumu Tarwiyah. Kemudian pada tanggal 9 berwukuf di Arafah. Pada malam ke-10 bermalam di tempat yang dinamakan Masy'aril Haram atau dikenal dengan Muzdalifah. Jadi kalau Mina salah satu tempat manasik. Linnasi yas'alunahu. Beliau berhenti, berdiri atau duduk pada kendaraannya di Mina untuk orang-orang bertanya kepadanya. Jadi agar orang-orang ataupun para sahabat bertanya kepadanya. Dalam arti menyediakan waktu untuk para sahabat bertanya kepadanya. Faja'ahu rajulun, lalu datanglah seorang. Waqala lam ashur fahalaktu qabla an adbah. Kata orang yang pertama, aku tidak sadar aku mencukur rambutku sebelum menyembelih. Artinya mencukur rambut sebelum menyembelih. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW berkata, idbah wala haraj. Ya, sembelih setelah itu dan tidak mengapa. Faja'a akharun, lalu berkata yang lainnya, faqala lam ashur fanahartu qabla an armi. Lalu yang satu berkata, aku tidak sadar aku menyembelih sebelum lempar jumrah. Itu jumratul aqobah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irmi wala haraj. Irmi wala haraj. Kata Nabi sallam, silakan lempar jumrah dan tidak mengapa. Fa masuila Nabi sallam an syai'in qudima wala akhara. Dan tidaklah Nabi sallam ditanya tentang sesuatu didahulukan atau diakhirkan kecuali Nabi sallam mengatakan, lakukan dan tidak berdosa. Jadi lakukan dan tidak berdosa. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pada bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan adabul mufti, adab orang yang memberi fatwa. Di sini dijelaskan boleh orang yang memberi fatwa duduk di atas kendaraannya atau pada sesuatu yang lainnya. Jadi pemberi fatwa tidak mesti duduk di lantai atau duduk di mana, sedangkan yang meminta fatwanya umpamanya duduk di lantai ataupun dia di mana, maka ini tidak mengapa. Dalam bab ini dikatakan boleh mufti, kalau sekarang digambarkan dalam dunia nyata, ya, seorang mufti ditanya sedang berada di mobilnya, lalu buka jendelanya. Antum tanya, Ustaz, maaf ya sebentar, mau tanya, apa hukumnya ini? Dan Ustaznya tidak turun dari mobilnya. Boleh enggak? Boleh. Ya, kisahnya ini. Atau tiba-tiba umpamanya Ustaz berada di, atau Syekh atau siapa saja berada di motornya, sedang ada di motornya, lalu tiba-tiba antum ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mungkin ya basa-basi, Ustaz mohon saya ingin bertanya, tanya Boleh. Atau dalam gambaran lain, yaitu gurunya berada di kursi, di tempat yang tinggi seperti saya sekarang duduk, sedangkan mustaminya duduk bertanya, maka itu tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Ya. Dalam arti boleh sang pemberi fatwa, dia memberi fatwa di atas kendaraannya. Artinya sedang duduk di kendaraannya. Sedang duduk di hewan tunggangannya. Ya. Kalau dulu ya disebutkan apa? Kullu mayurkam, setiap yang ditunggangi. Ya, mungkin kuda, unta, keledai, bigol atau yang lainnya. Himar ya, yang lainnya. Ya kalau sekarang yang semisalnya ya sekarang kita berada di motor atau seseorang berada di mobilnya tanpa harus turun, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Atau seseorang memberi fatwa sedangkan dia berada di kursinya. Jadi si memberi fatwa lebih tinggi daripada orang yang bertanya. Dan ini tidak mengapa, lil maslahah, untuk maslahah. Untuk maslahah. Nah, itu pokok bahasan dalam hadis ini. Dan jika kita paham ini, maka cukup. Kita paham dengan paham ini, tidak perlu untuk mengungkap hadis dari ini dari sisi istinbat yang lainnya, maka cukup. Karena bab ini akan diulangi nanti dalam bab haji. Ya, tapi kita jelaskan sekilas di sini. Ya. Hadis yang dibawakan oleh muallif yaitu dari hadis Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini dikisahkan yaitu kisah dalam haji wada. Ya, kisah haji wada. Nah, haji wada tadi sudah dijelaskan adalah haji perpisahan. Jadi haji perpisahan. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama tidak pernah melakukan lagi haji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan lagi haji kecuali hanya satu kali saja. Jadi beliau tidak melakukan ibadah haji kecuali hanya satu kali saja, yaitu pada hijrah, setelah hijrah. Adapun sebelum beliau hijrah, maka beliau diriwayatkan beberapa kali menunaikan haji. Dalam riwayat Sunan Tirmidzi dikisahkan bahwasanya beliau haji sebelum hijrah ke Madinah antara sekali, dua kali atau lebih. Yang penting beberapa kali beliau pernah menunaikan ibadah haji. Dan dinamai dengan haji wada karena memang perpisahan Nabi Hasan. Beliau setelah haji itu meninggal dunia. Sudah disebutkan kemarin. Jadi meninggal dunia pada bulan apa kemarin? 12 Rabiul Awal. Jadi sekitar 4 bulan kurang. Ya, yaitu ya kalau disebutkan turunnya ayat itu kan tanggal 19 apa tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi setelah Nabi Sallam haji itu lebih kurang 4 bulan beliau hidup, dan setelah itu Nabi Sallam wafat. Jadi setelah itu Nabi Sallam wafat. Maka Nabi Sallam menyampaikan kalimat yang bunyinya tadi, la'alli la'alqakum ba'da ami hadza. Sepertinya aku tidak bisa ketemu lagi kalian setelah ini. Jadi setelah tahun ini. Maka dinamakan dengan haji wada. Haji perpisahan. Kisah dalam hadis ini bahwa Nabi Hasalam berada di Mina. Ini berada di Mina. Tadi disebutkan para ibu pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tempat manasik haji ya, selain tawaf di Baitullah dan bersa'i, maka tempat manasik haji itu ada tiga tempat. Mina, yang di situ kita mabit dan kita menunaikan juga apa yang dinamakan dengan lempar jumrah, karena jamarat itu tentunya di seputar Mina. Kemudian tempat yang kedua adalah Arafah, yaitu tempat kita berwukuf. Dan yang ketiga yang dinamakan dengan Muzdalifah, atau dikenal juga dengan Masy'aril Haram. Nah, urutan ibadah haji singkatnya seperti ini, sederhana. Walaupun mungkin penjelasannya luas. Ibadah haji itu ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamatu. Tapi umumnya orang Indonesia kita menunaikannya ibadah hajinya tamatu. Nah, haji tamatu adalah orang yang menunaikan ibadah umrohnya pada bulan haji. Jadi orang yang menunaikan ibadah umrohnya pada bulan haji. Dan gampangnya seperti ini. Kalau kita berangkat di bulan Dzulqa'dah, ada yang ke Madinah dulu, ada yang langsung ya. Karena ibadah jamaah haji Indonesia itu ada dua kloter besar, ada dua kelompok besar ya. Ada yang mereka ke Madinah dulu. Ada yang ke Madinah dulu. Ada yang mereka langsung ke Mekah. Maka orang-orang yang pergi ke Madinah dulu, maka mereka menunaikan umroh terlebih dahulu dan berihram dari Dzulhulaifah atau dengan nama lain Bir Ali. Lalu menunaikan umroh sempurna, ya, berihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ya. Sehingga menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Biasanya di Mekah menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Orang yang datang kloter yang kedua, yang tidak ke Madinah, maka langsung pergi ke Mekah dan menunaikan umroh langsung. Pendapat yang kuat bahwa jamaah haji Indonesia ini berihram di pesawat ketika sejajar dengan mikot yang semestinya, yaitu sejajar dengan yalam-lam. Ketika pesawatnya lewat ke salah satu dari mikot, maka berihram di pesawat lalu menunaikan umroh, yaitu bertawaf, bersa'i, bertahalul. Nah, maka tanggal 8 itu memakai kain ihram lagi dan meniatkan untuk haji. Kalau tadi ketika ihram mengatakan labbaika Allahumma umrotan, karena untuk umroh saja. Pada tanggal 8 yang dinamakan dengan Yaumut Tarwiyah, seluruh jamaah haji itu bertalbiyah dengan mengatakan, artinya yang haji tamatu khususnya kita mengatakan labbaika Allahumma hajjan, atau labbaika Allahumma hajjan, maka mulailah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu menuju ke Mina. Pada tanggal 8 itu menuju ke Mina dan bermalam di Mina semalam. Dilakukan oleh kita sholat dalam waktunya tidak di jama tapi di qasar. Jadi duhur 2 rakaat di waktunya, asar 2 rakaat di waktunya, Maghrib 3 rakaat di waktunya, Isya 2 rakaat di waktunya. Di qasar tapi tidak di jama' di Mina itu. Pada harinya ketika salat terbit matahari, maka kita sebagai jamaah haji adalah pergi menuju Arafah, yaitu untuk wukuf di Arafah, itu tanggal 9. Wukuf di Arafah tanggal 9. Ya. Dan menunaikan ibadah yang paling pokok adalah zikir, kemudian salat duhur dengan asar dengan jamaah takdim, jamaah dan qasar. Jamaah takdim. Perbanyak zikir, dan di situ ada khutbah di Arafah itu biasanya. Sampai mau terbenam matahari. Jadi sampai akan menjelang terbenam matahari, kita wukuf di Arafah. Kemudian menuju Muzdalifah, atau dikenal dengan Masyarul Ahram, untuk bermalam saja. Dan disunahkan untuk menjama dan mengqasar maghrib dengan isya dengan jama takhir. Karena kita keluar dari Arafah, disunahkan sebelum datang waktu maghrib, akan menjelang, berjalan atau menggunakan kendaraan menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah kita bermalam, tidur benar-benar di situ, dan menunaikan sholat maghrib dan isya dengan jama takhir, yaitu 3 dengan 2 rakaat. Bermalam, tidak menghidupkan malam ke-10 itu, tapi dengan tidur, karena besoknya akan melakukan amalan yang sangat berat. Nah, sampai masuk ke poin ini. Lalu kita menuju Mina setelah terbit, artinya pagi-pagi, kita menuju ke Mina lagi pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina. Dan pada tanggal 10 Zulhijjah ini kita melakukan amalan-amalan yang sangat berat, ya. Yaitu ya, melempar, menyembelih, tahalul, tawab dan sa'i. Ya, tawab dan sa'i yang dinamakan dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu lempar jumrah Aqabah, menyembelih, mencukur rambut, dan tawab dan sa'i. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam melakukan amalan-amalan yang tadi itu, apakah wajib tartib? Wajib tersusun, tidak boleh satu dengan yang lainnya mendahului atau tidak? Maka dalam hadis ini menjelaskan bahwa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat itu tidak mesti tartib. Jadi tidak mesti tertib, tidak mesti tersusun dari amalan-amalan di hari itu. Di amalan-amalan di hari itu. Ya. Jadi amalan-amalan di hari itu. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak boleh, ya, untuk mendahulukan satu dengan yang lainnya. Kalau mendahulukan satu dengan yang lainnya, maka wajib bayar dam. Jadi bayar dam. Ada yang mengatakan boleh mendahulukan satu dengan yang lainnya, ya. Tapi ada afdolnya kalau tersusun. Ya. Apa kalau tersusun? Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, maka dalam kasus ini, dan kita mungkin diulangi nanti di tempatnya, bahwa Nabi SAW sengaja memberikan waktu kepada para sahabat untuk bertanya. Lalu orang-orang bertanya. Orang yang pertama berkata, wahai baginda Rasulullah, aku tidak sadar kalau aku ini menyembelih, maaf, aku ini mencukur rambutku sebelum menyembelih. Jadi mencukur rambut sebelum menyembelih. Maka Nabi Sallam mengatakan, sembelihlah, tidak mengapa bagimu, tidak berdosa. Lalu datang lagi orang yang kedua. Beliau berkata, aku tidak sadar, aku menyembelih sebelum aku melempar jumrah. Maka Nabi Sallam mengatakan, irmi wal harat. Maka Nabi Sallam mengatakan, tidak mengapa. Jadi tidak mengapa. Artinya lempar jumrah dan tidak mengapa bagimu. Dalam arti tidak berdosa dan tidak wajib membayar denda. Jadi tidak wajib membayar denda. Seorang sahabat berkata, atau Abdullah bin Amr bin As berkata, dan tidaklah Nabi Sallam ditanya tentang sesuatu, yaitu tentang mendahulukan atau mengakhirkan, kecuali Nabi Sallam mengatakan if'al wala haraj. Jadi Nabi Sallam mengatakan, lakukanlah dan tidak berdosa bagimu. Jadi tidak berdosa bagimu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini diambil kesimpulan bahwa empat amalan yang tadi, ya, yaitu melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaf yang tentunya disatukan dengan sa'i, itu tidak mengapa untuk tidak tertib. Artinya tidak tersusun. Boleh seseorang untuk mendahulukan mana saja yang baginya itu mudah. Jadi yang mana saja yang baginya adalah mudah. Dan memang kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, untuk hari ini di mana yang menunaikan ibadah haji itu tidak kurang dari 2 juta jamaah haji dari seluruh penjuru dunia. Jadi tidak kurang dari 2 juta ya, atau lebih orang yang menunaikan ibadah haji. Maka kalau seluruh kaum muslimin diperintahkan untuk menunaikan ibadah ini dengan tartib, dan seluruh kaum muslimin wajib tartib, maka tentunya ini akan berat. Jadi akan berat. Karena para ulama mengatakan tartibnya adalah melempar, menyembelih, kemudian mencukur rambut, dan tawaf sa'i. Tawaf sa'i itu tartibnya. Jadi kalau seluruh kaum muslimin tartibnya ini, maka mungkin untuk hari ini akan sangat berat sekali. Dimana kaum muslimin akan melakukan kegiatan itu dalam satu waktu. Jadi seluruh kaum muslimin lempar jumrahnya satu waktu itu, ke tempat manharnya, ya, tawafnya, akan sangat berat sekali. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ini dalil yang menunjukkan si'atu rahmatillah, luasnya rahmat Allah kepada kita, dan menunjukkan rahmatnya Nabi kita SAW kepada umatnya. Jadi Allah tidak mensyariatkan atau tidak menetapkan satu syariat yang itu berat bagi hambanya. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ya tidak memberatkan satu syariat kepada umatnya. Kita sudah sering menjelaskan bahwa Nabi Hasan pernah mengungkapkan, kalau aku diberikan dua pilihan tentang dua amalan, aku selalu memilih yang termudah bagiku selama tidak melanggar hukum. Jadi kalau diberikan dua pilihan, selalu mengambil yang mudah, karena fitrah manusia menyenangi yang mudah. Dan syariat Islam, dinul Islam, dinul rahmah, agama yang rahmah, selalu memudahkan kepada kita. Jadi tidak ada yang memberikan beban ya, yang di luar kemampuan kita. Dan haji tentunya beda dengan sholat ya. Kalau sholat ya tidak ada takbir. Mutakhir ya, ruku dari sujud didahulukan, nggak ada gitu ya. Tapi beda dengan haji. Nah, kita masuk ke bab yang ke-24 ya. Bab haji kita akan bahas di tempatnya, itu hanya bagian terpentingnya saja. Hadis 84. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man ajabal futya bi isyaratil yadi war ra'si. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musa ibn Ismail. Qala hadatsana Uhayb. Qala hadatsana Ayyub. An Ikrimah. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabi sallam su'ila fi hajjatihi faqala dabahtu qabla an armi fa'auma biyadihi qala wala haraj qala halaktu qabla an adbaha fa'auma biyadihi wala haraj qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana al-Makki ibnu Ibrahim qala akhbarana Hamdalah ibnu Abi Sufyan An Salim qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anni Nabi sallam qala yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitanu wa yaqsurul harju qila ya Rasulullah wa mal hajru qala haka biyadihi faharrafaha faka'annahu yuridu al qatla. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Uhayb qala hadatsana Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyata radhiyallahu taala anha wa hiya tusalli fa qultu ma sya'nun nas fa asharat ila sama fa idan nasu qiyamun wa qalat subhanallah qultu ayya fa asharat bi ra'siha aynan Waqumtu hatta tajani al-ghasyu faja'altu asbu ala ra'sil ma wa hamidallaha an-nabiy sallam wa asna alayhi thumma qala ma min shay'in lam akun ra'aituhu illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannata wan nar wa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi qurikum misla aw qaribin la adri ay dzalika qalat asma min fitnatil masihid dajjal yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul fa ammal mu'minu awil mukinu la adri bi ayyuhuma qalat asma wa yaqulu huwa muhammad rasulullah fa ja'ana bil bayyinati wal huda fa ahbabna wa taba'na huwa muhammad salasan wa yuqalu nam salihah qad alimna in kunta lamukinu nabihi wa amal munafiku awil murtab la adri ayya zalika qalat asma fa yaqul la adri sami'tu nasa yaqulu syai'an fa qultuhu. Bab yang ke-24, bab orang yang menjawab atau yang memberi fatwa dengan isyarat tangan atau kepala. Jadi kaum muslimin, para ibu yang dirahmati Allah taala, yang ke-24 bab seorang mufti, seorang guru, seorang ustadz menjawab pertanyaan dengan cukup isyarat tangan atau kepala. Jadi tidak dengan kata-kata. Jadi kalau tadi memberi fatwa sambil duduk di kendaraan, ya, di mobil, di motor, di atas, di untanya, di kudanya, atau di keledainya, boleh. Tidak termasuk, oh ini tidak sopan, oh ini tidak pantas. Nabi SAW pernah melakukannya. Kalau sekarang mufti menjawab tidak dengan kata-kata, tapi cukup dengan mengisyaratkan tangan atau kepala. Ya, kita tahu mungkin kata-kata boleh. Ya, kalau kita katakan tidak boleh biasanya. Ya. Kalau boleh, kita umpamanya kalau kepala menganggukkan tangan, kalau tidak menggelengkan apa? Kepala. Itu contoh, itu isyarat. Bahasa apa? Isyarat. Mufti menjawab tanpa dengan kata-kata, tapi dengan isyarat. Ya. Sudah barang tentu isyarat yang dipahami di kaumnya. Ya mungkin orang Indonesia, orang yang lain berbeda-beda. Jadi mufti memberi jawaban dengan isyarat. Pada hadis yang pertama, di sini Imam Bukhari mengetengahkan tiga hadis. Hadis yang pertama seperti hadis yang tadi. Jadi kisahnya tidak jauh dengan hadis yang tadi. Yaitu dari jalannya Musa ibn Ismail, yaitu Abu Salamah At-Tubudaki. Qala hadatsana Wahib. Qala hadatsana Ayyub. Yaitu Ayyub ibn Yazid As-Sikhtiyani. An Ikrimah. Ikrimah ibn Abi Jahal. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah ta'ala meridhoi kepada keduanya. Su'ila fi hajjatihi. Nabi SAW ditanya ketika waktu hajinya, yaitu haji apa? Wada yang tadi. Faqala dabahtu qabla an armiya. Ada orang berkata, aku menyembelih sebelum lempar jumrah. Fa'auma biyadihi. Qala laharaj. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya, tidak mengapa lah. Mungkin kalau bahasa saya gambarnya tidak mengapa lah. Dengan isyarat seperti ini, tidak mengapa. Ya. Qala halaqtu qabla an adbah. Yang lainnya berkata, aku mencukur rambutku sebelum menyembelih. Artinya menggundul kepalaku sebelum menyembelih. Fa'auma biyadihi walahar. Maka beliau pun beri isyarat dengan tangannya, tidak mengapa. Jadi cuma berisyarat. Boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat ya, bahwa isyarat itu telah dipahami oleh yang meminta fatwa, udah ma'ruf. Kita tidak akan mengulangi hadis yang pertama karena udah tadi. Hadis yang kedua yaitu dari jalannya Makki ibnu Ibrahim. Al-Makkiyu di sini nama ya, bukan nisbah, tapi nama orang. Al-Makki ibnu Ibrahim. Dari Hamdalah ibnu Abi Sufyan an Salim. Beliau berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata dari Nabi Sallam, yukbadul ilmu, diangkat ilmu, wa yadharul jahlu, dan nampak kejahilan. Artinya tersebar kejahilan, diangkat ilmu, tersebar kejahilan. Wal fitanu, dan akan muncul fitnah. Wa yaktsurul harju, dan akan banyak al harju. Harju itu ya tadi peperangan. Qila, lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, wa mal harju? Wahai baginda Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan al harju? Mungkin beliau mengatakan ya, dengan isyarat ia menunjukkan terjadinya peperangan. Banyak orang yang terbunuh, saling membunuh. Pada hadis yang kedua ini masih mengisyaratkan atau menjelaskan boleh berfatwa, boleh menjelaskan satu masalah dengan mengisyaratkan tangan, kepala atau apa saja yang bisa dipahami oleh si penanya. Jadi tanpa ngomong. Tanpa ngomong, tapi mengisyaratkan. Hadis yang kedua ini yang menjelaskan tentang asyratu sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat yang ada dalam hadis kedua ini, asyratu sa'atis sugro, ciri hari kiamat kecil. Yukbadul ilmu, diangkat ilmu. Kemarin sudah dijelaskan sebelumnya yang dimaksud dengan diangkat ilmu, wafatnya para ulama. Jadi bukan berarti orang yang berilmu jadi bodoh, jadi lupa ilmunya. Bukan, tapi yang dimaksud diangkat ilmu, wafatnya para ulama. Wayadharul jahlu, dan tersebar kejahilan. Nah ini apa yang merupakan konsekuensi. Kalau ulamanya tidak ada, kalau orang berilmu tidak ada, maka akan banyak orang yang jahil kepada agama. Ya, dan yang nanti berkeliaran, wah bahasanya berkeliaran, yang nanti yang akan ada dan banyak di sekitar kita yang memberi fatwa jadi orang bodoh gitu, karena yang memberi orang-orang berilmunya telah pergi. Tempat kita bertanya jadi banyak orang yang bodoh. Wal fitanu, dan fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah ini, ya, ikhtibar, ujian-ujian. Dan fitnah yang dimaksud di sini sudah dijelaskan oleh para ulama, fitnah itu ada dua. Fitnatu syahawat wa fitnatu syubhat. Fitnah yang akan muncul di tengah-tengah kita ini ada dua. Yang pertama, fitnatu syahawat. Fitnah dalam bentuk tersebarnya banyaknya kemaksiatan. Ya. Perzinahan, orang-orang minum khamer, ya, tersebarnya musik, ya, dan sebagainya. Ini adalah fitnah akhir zaman. Fitnah wanita, fitnah dunia, ya. Sedangkan yang kedua adalah fitnah tu syubhat. Yang dimaksud di sini adalah kesamaran dalam agama. Banyaknya kekufuran, banyaknya kesyirikan, banyaknya bid'ah. Muncul. Munculnya tokoh-tokoh yang akan mencoba untuk membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Muncul. Ini du'atul fitan. Dai-dai yang menyebarkan fitnah. Hampir saja mungkin Quran itu dirubah. Nanti akan muncul surah, bukan surah Al-Kafirun, surah non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun, qul ya non-muslim. Ya. Muncul ya, orang merubah-rubah agama. Gitu. Membuat diksi-diksi baru tentang agama. Ya. Merubah istilah-istilah din. Ini fitnah yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah. Hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Ada akan muncul yang dinamakan du'at ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang menyeru ke jurang api neraka. Karena tentunya tentang isu-isu dunia hari ini, kerusakan-kerusakan tentang dunia hari ini, orang-orang yang melakukan pembunuhan itu non-muslim, orang-orang yang menjajah non-muslim kalau bahasa itu. Tapi setiap ada gejolak, kok yang dibuatnya tadi, kalau kata kafir ini berarti menyakiti orang lain. Tapi kenapa tidak dibahas orang-orang Yahudi yang menyakiti kaum muslimin di Palestina? Apa yang terjadi di Myanmar? Apa yang terjadi di Chechnya? Apa yang terjadi di dunia hari ini? Nah, ini menunjukkan bahwa yang melakukan semua itu adalah du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang mereka menyeru ke jurang api neraka. Dan itu syubhat. Wa yaksurul harju, dan akan banyak peperangan, pembunuhan-pembunuhan. Jadi pembunuhan ini tentunya dilakukan dengan dua kategori besar. Yang pertama, kasratul huruf, banyaknya peperangan. Hanya banyaknya peperangan di akhir zaman. Sehingga kita itu akan berada di tentara mana? Ya. Apakah akan berada di tentara fitnah? Apakah akan berada di tentara ahlul khair? Semua kita nanti akan terbagi manusia ini. Sebagaimana nanti akan perang antara pengikut Dajjal dengan Imam Mahdi, dengan Nabi Isa alaihissalam. Ada dua pasukan besar nanti perang di akhir zaman. Dan yang kedua, yang dimaksud pembunuhan, ya pembunuhan yang dilakukan oleh individu-individu hari ini. Banyaknya pembunuhan, dan pembunuhan hari ini tentunya lebih besar bentuk-bentuk maksiatnya ketimbang zaman dulu. Sekarang itu bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya. Ya. Coba sekarang itu ibunya membunuh anak. Dan kalau hari ini dari dosa berbuat dosa. Banyak sekarang kaum wanita melakukan zina. Setelah itu hamil. Setelah itu merasa aib dengan hamilnya. Melahirkan, anaknya dibunuh. Para ibu hari ini mungkin banyak kaum wanita yang tidak sabar dengan tangisan anaknya. Dipencet, dicekek anaknya. Kenapa? Karena nangis itu anaknya. Dibunuh, bapaknya membunuh anaknya. Bahkan hari ini perzinahan pun berbeda dengan perzinahan masa lalu. Kita lihat hari ini, na'udzubillah, yang wajib kita paham kepada dunia pendidikan, dan wajib kita itu mendidik anak kita. Bagaimana satu keluarga menzinahi gitu, memperkosa keturunan dia. Bapaknya memperkosa, kakaknya memperkosa, adiknya memperkosa. Anak perempuan satu-satunya diperkosa oleh semua keluarganya. Bapaknya, kakaknya, adik wanita ini menzinahi dia. Dan ini fitnah akhir zaman. Yang menunjukkan telah begitu dekatnya hari kiamat. Asyratu sa'ah, ciri-ciri hari kiamat. Dan ketika kita berbicara ciri hari kiamat, yang paling terpenting adalah dua ibadah yang harus dilakukan oleh kita. Setelah kita beriman dengan semua ciri-ciri hari kiamat itu, yang terpenting bagi setiap individu muslim adalah melakukan dua perkara besar. Yang pertama, kasratul istighfar. Yang kedua adalah kasratul amal. Beriman kepada hari kiamat dan ciri-cirinya, bukan sekedar kita berbicara tentang ceritanya gitu, tapi harus lebih besar khauf kita kepada Allah Ta'ala dengan kita banyak istighfar. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Dan memperbanyak amal soleh. Makanya ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, perhatikan hadisnya, ya Rasulullah mata sa'ah. Pokoknya Nabi SAW, mada adadda laha. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Engkau bertanya hari kiamat. Qala la ghair. Tidak ada, kata. Selain aku mencintai Allah dan mencintaimu. Aku tidak punya perbekalan selain mencintai Allah dan mencintaimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Engkau mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan bersama dengan Rasul nanti yaumul qiyamah. Ini persiapannya. Jadi persiapannya. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah pada hadis yang kedua. Pada hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha. Satu ketika kata beliau, aku masuk mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan aku dapatkan beliau sedang sholat. Nah, ini ceritanya. Aisyah sedang sholat. Lalu Asma bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala sedang sholat nih, sedang sholat. Lo gambarkan sedang begini, beliau mengatakan, lihat ke langit, tapi bukan ngomong, beri syarat ke langit. Ternyata gelap, menunjukkan sedang apa? Gerhana. Jadi malam itu sedang gerhana. Gerhana apa? Gerhana bulan. Kalau malam, kalau siang, gerhana matahari. Faidan nasu qiyamun, maka tiba-tiba didapatkan para sahabat pun sedang sholat. Faqalat subhanallah. Faqultu ayat. Fasyarat biraksiyah. Apakah ini merupakan ayat di antara ayat-ayat Allah? Maka Aisyah mengatakan dengan kepala. Sedang apa? Sedang sholat. Tadi berisyarat dengan tangan. Kedua berisyarat dengan apa? Kepala. Kemudian aku pun berdiri sehingga kondisi telah, artinya tidak gelap lagi. Lalu Nabi Hasan memuji kepada Allah dan menyanjung kepadanya. Lalu beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku tidak melihatnya kecuali aku melihatnya di tempatku ini, sehingga aku melihat surga dan neraka. Jadi telah diperlihatkan kepada Nabi Sallam surga dan neraka, dan telah diwahyukan kepadaku. Perhatikan di sini, sesungguhnya kalian akan difitnah di kuburan-kuburan kalian. Jadi akan difitnah di kuburan-kuburan kalian. Atau fitnah yang semisalnya seperti fitnah Masih Dajjal. Fitnah tentang keluarnya Dajjal. Lalu disebutkan tentang apa yang akan terjadi di alam kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat, Munkar dan Nakir. Apa salah satu fitnahnya itu? Maka akan dikatakan, ketika seseorang berada di alam kubur itu, apa yang engkau tahu tentang orang ini? Diisyaratkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka adapun orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang yakin, ini tidak tahu katanya mana yang dikatakan oleh Asma. Maka orang yang beriman atau orang yang yakin berkata, dia adalah Muhammad Rasul Allah, datang dengan penjelasan dan petunjuk. Maka kami mencintainya dan kami mengikutinya. Dialah Muhammad. Maka dikatakan, tidurlah engkau dengan nyenyak. sungguh kami tahu bahwa engkau akan mengatakan seperti itu. Adapun orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang ragu, maka dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang mengatakan begini, begini. Jadi aku hanya mengetahui orang mengatakan begini, begini. Ini hadis yang ketiga. Pada hadis yang ketiga ini pun, sebagai dalil bolehnya seorang mufti atau seseorang ditanya tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab dengan isyarat. Kisah dalam hadis ini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sholat. Jadi sedang sholat. Kisahnya tadi, Aisyah sedang sholat. Asma binti Abi Bakar. Berarti siapanya? Kakaknya Aisyah. Kakaknya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan lebih tua dari Aisyah jelas. Aisyah siapanya? Adiknya Asma. Beliau masuk dan didapatkan Aisyah sedang sholat. Ya. Maka ditanya, apa yang dilakukan orang-orang? Ada apa ini? Berbisyarat ke langit. Dengan apa? Dengan tangannya. Tidak ngomong. Ternyata paham bahwa itu sedang gerhana. Jadi bahwa itu sedang gerhana. Lalu Asma tanya lagi, apakah ini bagian dari ayat-ayat Allah? Maka Aisyah mengatakan, berisyarat dengan kepalanya. Tadi dengan tangan, ini dengan kepalanya. Nah, dalam hadis ini, dari kalimat yang tadi diambil dua kesimpulan. Dua istimbat, dua pelajaran. Pelajaran yang pertama tadi, boleh menjawab hanya dengan isyarat. Baik isyarat tangan atau isyarat kepala. Yang penting dipahami oleh orang. Yang kedua, boleh bergerak dalam sholat selain gerakan sholat untuk maslahat. Jadi boleh bergerak dalam sholat selain gerakan sholat. Kan gerakan sholat sudah ditentukan, takbiratul ihram, mengangkat tangan, ruku, sujud. Itu namanya gerakan sholat. Maka di sini boleh berisyarat ketika sholat. Dan perbuatan yang sedikit dalam istilah para ulama untuk maslahat dalam sholat. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak menjawab dengan lisan, maka menjawab dengan apa? Isyarat. Tidak mengatakan gerhana, enggak gitu. Beliau mengisyaratkan aja, tahu kan? Dengan gelapnya itu berarti apa? Gerhana. Kemudian beliau tidak mengatakan iya, tapi mengatakan apa? Dengan gerakan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan boleh berisyarat dalam sholat atau bergerak dalam sholat yang bukan gerakan sholat untuk maslahat sholat. Jadi untuk maslahat sholat. Karena berbicara dilarang dalam sholat, yang itu hubungan manusia dengan manusia dilarang. Nah, maka cukup dengan isyarat. Ini yang pertama dan kedua. Yang ketiga dalam hadis ini menunjukkan bahwa surga dan neraka telah ada. Al-jannatu wan naru makhluqatani mawjudatanil an. Surga dan neraka itu telah ada sekarang. Karena Nabi SAW melihat surga dan neraka. Jadi melihat surga dan neraka. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Ta'ala. Dan surga dan neraka telah ada hari ini. Ya, kita tahu surga itu luas. Wajanatin arduha samawati wal mu'iddas lil mutaqin. Neraka mu'iddas lil kafirin. Jadi surga dan neraka telah ada. Nanti akan kita bicara di tempatnya. Surga dan neraka telah ada. Surga berada di atas, neraka berada di bawah. Jadi surga itu di bawah arasy. Arasy Allah Ta'ala. Nah, kita akan sempurnakan sedikit-sedikit di sini. Nah, kemudian di sini ada fitnah. Fitnah itu kalau kita ambil ada dua. Ada fitnah di dunia, ada juga fitnah di alam kubur. Jadi fitnah di dunia, kalau fitnah di dunia adalah bentuk ujian, ya, dan itu banyak sekali, ya, fitnah tadi syahwat, fitnah syubhat. Nah, sedangkan yang kedua ini fitnah di alam kubur. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabri, fitnah kubur, itu beda dengan adabul qabri, fitnah wa adabul qabri. Jadi fitnah dengan adab kubur berbeda dalam pengistilahannya. Fitnatul qabri yakni su'alu malakaini. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat. Maka orang-orang yang mengantarkan jenazah itu dianjurkan untuk berdoa agar selamat dari fitnah kubur, yang dinamakan dengan doa tasbih. Ya. Yang dinamakan dengan doa tasbih. Gimana? Kita kan hadisnya hadis Utsman. Bahwa Nabi sallallahu apabila selesai menguburkan jenazah, waqafa hunaiha. Ya. Beliau berhenti sejenak dan berkata, "Istaghfiru li ahikum wasalu lahu tasbih fa innahu yus'alul ah." Wahai para pelayat, kata Nabi Sallam, mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan mintakanlah sabat. Sabat itu ketegaran untuk menjawab pertanyaan malaikat. Doakan, katanya. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Ya, bagaimana malaikat Munkar dan Nakir itu disebutkan dalam hadis bahwa ketika ditanya setiap diantara kita, pertama kita didudukan, jadi nanti akan dibikin duduk payak udani, maka kedua-duanya mendudukan, menjadikan kita orang yang ada di alam kubur itu duduk, lalu ditanyalah dengan apa yang kita kenal dengan istilah man robuka wa madinuka wa man nabiyuka, pertanyaan itu. Maka disebutkan dalam potongan hadis tadi, di mana ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama ketika ditanya, ya, apa yang kau tahu dengan orang ini? Maka orang yang beriman berkata Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Dalam hadis tadi disebutkan sepotong aja riwayatnya, tidurlah engkau dengan nyenyak. Lalu disebutkan dalam hadis yang lain, diluaskanlah kuburannya sabu'una diro'an. Kuburannya diluaskan menjadi 70 hasta. Kemudian diberikan cahaya. Lalu setelah itu diperlihatkan kepada neraka. Lalu malaikat berkata, sungguh Allah telah mengganti bagimu tempat kamu ini, surga. Maka dia berkata, ya Allah, percepat hari kiamat. Adapun orang-orang yang munafik, adapun orang-orang yang ragu, dia berkata hahu hahu la adri. Sami'tu nas yaqulu kadza wa kadza. Aku mendengar orang ngomong gini-gini saja. Maka dalam hadis itu dikatakan faduriba bi mitraqati min hadidin. Maka dipukullah orang tersebut dengan palu dari besi. Di sini dipukulnya. Lalu keluar darah dan menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang terdengar oleh seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Tidak mendengarnya kita dan tidak mendengarnya bangsa jin atas jeritan penghuni kubur yang diazab itu juga sebuah hikmah. Sebab kalau para bapak, para ibu tahu setiap lewat ke kuburan mendengar jeritan, pasti kita juga stres. Menjadi orang yang stres itu hari ini. Tapi Allah Ta'ala maha hikmah. Maha bijaksana, maha rahmat kepada hambanya. Ya. Maka diazab di kuburannya. Lalu dikisahkan dalam ujung hadis itu, diperlihatkan kepadanya dulu surga. Lalu malaikat berkata, Allah telah mengganti bagimu ini neraka. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa Fir'aun dan keluarganya diperlihatkan kepadanya pagi dan petang neraka. Jadi pagi dan petang neraka. Lalu stres ya, setiap hari. Nah. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, dan fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah salah satu fitnah terbesar yang akan menimpa penduduk bumi, yang merupakan As-Sa'atul Kubra, ciri hari kiamat besar. Jadi ciri hari kiamat besar akan munculnya makhluk ya, yaitu dari Bani Adam yang dikenal dengan istilah Dajjal. Dajjal. Dan ini adalah fitnah akhir zaman. Ya. Sebelum menutup kita akan jelaskan. Di sini kita tentunya tidak akan menjelaskan semua, tapi bagiannya saja di sini. Bahwa Nabi SAW mengatakan fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal. Kalau tadi ciri-ciri hari kiamat kecil, ini adalah ciri-ciri hari kiamat besar. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayah. Tidak akan terjadi dan kalian tidak akan melihat hari kiamat sehingga kalian melihat 10 ciri hari kiamat besar. Jadi 10 ciri hari kiamat besar. Apa saja? Ad-duhon, kabut, awan besar. Kemudian Dajjal, keluarnya apa? Dajjal. Daba, keluarnya binatang melata, binatang besar, binatang melata. Ya, kalau kita mungkin sekarang mengenal apa, buaya, mengenal binatang dinosaurus apa itu? Ya, binatang besar dinosaurus ya, itu gambarannya daba yang akan muncul nanti. Watulu syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Wa nuzulu Isa, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian apa? Ya'juj wa Ma'juj. Wa salasatu khusuf, dan akan terjadi 3 kali penenggelam bumi, atau tidak tempat 3 kali penenggelaman bumi. Bukan banyak gerhana, itu ciri hari kiamat kecil. Jadi ciri hari kiamat kecil. Kemudian akan datangnya angin, ya, yaitu angin api. Api yang akan menghembus membawa manusia ke mahsyar, tapi mahsyarnya mahsyar dunia. Lalu tersisalah manusia yang paling buruk di alam semesta ini. Maka setelah itu akan datangnya hari kiamat. Jadi akan datangnya hari kiamat. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini fitnah dunia. Fitnah Dajjal adalah fitnah dunia yang akan terjadi, dan termasuk fitnah yang paling besar yang akan menimpa kepada kaum manusia di muka bumi ini. Dan berkaitan dengan Dajjal akan kita jelaskan nanti di tempatnya. Jadi akan kita jelaskan nanti di tempatnya tentang fitnah Dajjal, dan bukan makomnya kita membahas hari ini, terlebih waktunya tidak mencukupi. Sampai di sini kita buka pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsira untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Masih dalam pembahasan hadis yang ke-83, 84 dan juga 85 yang telah disampaikan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, maaf, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan terlebih dahulu bagi Anda para pemirsa Media Gema Islam TV, para pemirsa Wesal TV dan para pendengar Radio Riyadul Jannah, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-227-1600. Begitu juga bagi para jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah, bisa mengirimkan melalui via SMS ataupun WhatsApp atau melalui secari kertas yang tertulis. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari pemirsa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon penjelasannya, siapa sajakah pada zaman ini orang yang dapat dimintai fatwa dan yang dapat berfatwa Ustaz? Siapakah orang yang berhak memberi fatwa? Atau siapa yang maksudnya kita meminta fatwa? Fatwa adalah ya kepada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala berupa ilmu. Ilmu. Adapun para ustad, maka kita dinamakan nakilul fatwa. Para ustad yang biasa ngisi seperti saya atau yang lainnya, itu adalah orang yang berhak hanya memindahkan fatwa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan gambaran yang umum tentang siapa pemberi fatwa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Qala fi makna yan bagi liman hamala nafsahu alal futtiyah an yakuna aliman bi aujuhil Qur'an an yakuna aliman bis sahihi was saqim an yakuna aliman bis sunani. Kata Imam Ahmad, wajib atas setiap orang yang menempatkan diri sebagai pemberi fatwa untuk memiliki tiga unsur penting. Yang pertama, dia tahu tentang sendi-sendi Quran, tahu tentang tafsir, bahasa Arab, usul fikihnya dan seterusnya. Jadi dia tahu tentang ilmu Quran, hafal Al-Quran dan hafal ayat-ayat hukum. Makanya para ulama ya sampai menyusun kitab namanya Ayatul Ahkam, ayat-ayat seputar hukum. Yang kedua, seyogianya pemberi fatwa itu orang yang mampu memisahkan sahih dan dhaif. Jadi punya perangkat ilmu mushalah hadis. Dia paham tentang dhaifnya hadis, sahihnya hadis. Dan yang ketiga, dia tahu sumber hukum di mana adanya, tahu kepada yang dinamakan buku-buku hadis. Ya, dia tahu Bukhari Muslim, dia tahu Sunan Tirmidzi, dia tahu Sunan Nasa'i, dia tahu Sunan Abu Daud. Bukan juga mesti semuanya dihafal, tapi dia tahu keberadaan hadis di mana. Dan otomatis tahu tentang asar, akwal para sahabat, akwal para tabi'in. Nah ini mufti. Adapun para ustadz hari ini itu sekedar nakilul fatwa, menukil fatwa, ya menukil fatwa dari setiap masalah yang ada dalam kita ini. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk satu jawaban yang telah disampaikan untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dengan pemirsa dan dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz maaf keluar dari tema. Ustaz, apakah benar dalam Islam ada harta gono gini Ustaz? Jadi bagaimana cara pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian? Terima kasih. Iya, ada harta gono gini. Iya. Tapi kalau sisi perinciannya itu tergantung kondisinya gitu, di lapangannya. Karena tentunya harta, ada harta istri, ada harta suami, ada harta apa? Ada harta apa bersama? Ya seperti suami istri punya perusahaan bersama, maka dibagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan hal yang ada gitu. Jadi sesuai dengan yang hal ada. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk satu jawaban kembali, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, mungkin dari jemaah? Ya. Kami silakan. Bagaimana cara membersihkan harta riba? Karena ayah saya dulu kerja di ribawi dan sekarang ayah saya sudah meninggal. Saya pernah lihat di YouTube kalau harta riba dibersihkan dengan mengambil harta untuk 1 tahun keperluan sehari-hari dan disedekahkan aset-aset harta. Apa saja aset harta yang harus keluarga anak infakan? Apakah mana tergabung tidak ada pekerjaan lain ayah anak selain sebagai pegawai bank? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berkaitan dengan harta, ya, riba, artinya orang bekerja di tempat yang ribawi dan seseorang tidak punya lagi gitu ya, apa yang dia miliki kecuali itu. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi setiap diantara kita, ribawi ini kan ada dua ya. Ribawi ini kalau dibagi ada dua ya. Yang pertama, ribawi yang berkaitan dengan interaksi dia meribakan uang, maka kewajiban dia istighfar kepada Allah, bertaubat, dan bagi dia hanya memungut utang asli dia, bukan tambahan. Jadi kalau orang insaf dari ribawi, si A insaf, punya tadinya rentenir atau dia meminjamkan dengan sistem ribawi, maka kewajiban dia adalah untuk memungut harta-harta yang ada pada orang itu yang pokok hartanya saja, artinya pokok pinjaman saja. Ya, kalau digambarkan umpamanya orang meminjamkan 100 juta tapi jadi ribanya 120 atau 110 juta. Dan orang-orang melakukan cicilan, berarti yang diambil adalah ra'sul malnya saja, pokoknya. Dan sesisanya dia berinsaf dan membebaskan setiap orang. Ini yang pertama, yang pertama. Kemudian dia membersihkan semua hartanya yang ribawi. Ya. Dia bukan mensodakohkan bahasanya, tapi dia mengeluarkan semua hartanya yang hasil-hasil riba itu dalam bentuk untuk kepentingan umum yang tidak sesuatu terpuji. Artinya bukan untuk bikin masjid, bukan untuk bikin madrasah juga. Kalau harta riba gitu. Karena bukan harta bersih. Bukan harta bersih. Harta bersih. Yang punya udah diambil dari dulu gitu. Wah. Nah, ini kalau bentuk pertama. Kalau bentuk yang pertama. Yang dia punya harta pokok, ada punya harta riba. Tapi kalau jenis yang kedua adalah orang yang sesungguhnya dia bukan sebagai peminjam uang gitu, bukan, artinya bukan meminjamkan uang kepada orang-orang, tapi dia sebagai pekerja dalam sebuah instansi yang ribawi gitu kan. Sebuah instansi yang ribawi. Dia mendapatkan hasil kerja. Hasil kerja dari ribawi, harusnya ribawi. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, dia bertobat kepada Allah taala. Bertobat kepada Allah taala. Lalu bagaimana? Ya. Dia bertobat kepada Allah Ta'ala dan melakukan apa yang dibutuhkan olehnya dalam hidup, dalam hidup, dalam hidup. Kemudian berapa yang harus dibuang, berapa yang dibutuhkan, Allah Ta'ala alam di dalam hal ini tidak ada ukurannya gitu untuk apa, untuk menetapkan itu. Jadi tidak ada ukurannya untuk menetapkan hal itu. Jadi untuk menetapkan hal itu, ya, untuk pemisahannya mungkin. Nah ini butuh kepada sisi lain itu. Berbeda dengan kasus yang pertama. Jadi berbeda dengan kasus yang pertama. Jadi berbeda dengan kasus yang pertama karena ini beda. Punya orang-orang yang kerja, ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, dia bertakwa kepada Allah dengan sekemampuannya. Sekemampuannya. Nah, adapun penanya ini berbeda penanya. Karena dia pihak yang ketiga, pihak yang kedua. Artinya orang yang diberi oleh bapaknya dari harta riba. Kalau dia diberi oleh bapaknya dengan harta riba, artinya harta yang dihasilkan dengan riba, sesungguhnya bagi anaknya itu harta halal dan bagi istrinya harta halal. Karena interaksi bapak dengan anaknya adalah interaksi yang halal. Anaknya dapat hibah, anaknya dapat pemberian. Maka bagi anaknya halal, tidak haram. Anaknya adalah halal, tidak haram. Kalau antum umpamanya bapak antum dulu diribawi, terus memberi ke antum sehingga antum punya rumah, punya apa, itu tidak termasuk bagian dari harta riba. Karena antum adalah harta halal, pemberian dari orang orang tua. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk satu jawaban pertanyaan dari jemaah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pemirsa dan pendengar kembali Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar tentang rumah tangga, Ustaz, bolehkah wanita yang telah ditinggal oleh suaminya selama lebih dari 1 tahun tanpa ada kejelasan untuk menikah lagi Ustaz? Syukran. Iya, bolehkah seorang wanita ditinggal oleh suaminya udah selama 1 tahun tidak ada kejelasan menikah? Jawabannya boleh dan tidak boleh. Tidak boleh kalau dia tidak datang ke hakim. Iya. Boleh kalau dia mengajukan diri kepada hakim untuk minta hulu kepada suaminya. Artinya kalau sekarang seseorang wanita ditinggal oleh seorang suami, dia tidak boleh sekarang tiba-tiba dengan alasan begitu nikah ajalah karena suami saya sudah tidak jelas, lalu nikah. Nah, ini tidak boleh. Akan tetapi harus datang ke hakim untuk menetapkan status dia. Karena yang nanti akan menetapkan status dia, hakim, dikatakan dia bahwa dia adalah dianggap suaminya menceraikan. Dengan ketetapan hakim, baru bisa. Ya. Sudah barang tentu dengan mencari jalan. Mencari jalan itu, ya dicari dulu keberadaan suaminya di mana, mungkin punya temannya, punya sejarah, pernah kemana dan kemana. Ya. Adapun sekarang tiba-tiba dengan alasan tadi karena suaminya tidak jelas menikah, maka itu tidak boleh hukumnya. Tetap hukumnya tidak boleh dan mungkin juga akan terjadi persengketaan kalau tiba-tiba suaminya apa? Datang setelah nikah, tahu, kemudian dia datang, maka akan terjadi persengketaan. Tapi kalau itu adalah hakim qadhi yang menetapkannya, maka itu bisa sah. Wallahu ta'ala. Ya baik Ustaz, kembali kami ucapkan terima kasih untuk satu jawaban kembali Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih seputar rumah tangga Ustaz. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya untuk menghentikan kebiasaan suami saya yang masih sering menonton video-video yang diharamkan di smartphone? Syukur Ustaz. Ya. Kalau ditanya cara, itu antara yang mau melakukan dengan yang ditanya kadang berbeda gitu ya. Kalau ditanya Ustaz gimana caranya menasehati gitu ya, itu terkadang berbeda ya. Terkadang berbeda kalau ditanya letterlek cara gitu. Karena kalau masalah cara menasehati itu ada kaidah umum, ada hal-hal yang terkadang berbeda satu orang dengan orang lain. Karena saya sering jelaskan, kalau memberi nasihat dalam prakteknya berbeda, melihat siapa yang dinasehati dan siapa kita yang menasehati gitu. Tapi ada kaidah umum. Kaidah umum dalam menasehati seseorang. Pertama, setiap orang yang akan nasehati landasannya ilmu. Gitu ya, itu pertama. Yaitu pastikan sesuatu yang kita akan ingkari adalah kemungkaran menurut kaidah agama, bukan menurut perasaan kita. Jadi harus dipastikan dulu. Tadi umpamanya melihat VCD porno, jelas saja gitu bahasanya. Haramkah atau tidak? Sepakat hukumnya haram. Dalilnya, dalilnya apa haram? Maka orang yang akan mengingkari kemungkaran atau akan mengajak kepada sesuatu yang ma'ruf, pastikan dia tahu dalilnya. Pastikan bahwa sesuatu itu mungkar menurut agama. Pastikan sesuatu itu ma'ruf menurut agama. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kaidah umumnya, bahwa ta'anni, pastikan bahwa orang yang akan diingkari oleh kita melakukan kemungkaran itu. Jangan kata orang, jangan kata anak, mak tadi si bapak gini-gini, gantawang, wah gitu ta. Tiba-tiba, efeknya kata suaminya, enggak saya, cuma melihat ini, nanti akan perang gitu kan, perang benar atau gitu. Pastikan dulu bahwa seseorang itu melakukan kemungkaran. Ini yang namanya ta'anni. Itu yang langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, hukum asal gitu. Dalam mengingkari kemungkaran itu umumnya adalah arifu lin, yaitu dengan lemah lembut. Jadi mengingkari kemungkaran dengan lemah lembut. Umumnya gitu. Tidak dengan kasar, tidak dengan kata-kata yang kasar. Terutama kepada orang-orang yang awam. Orang-orang yang belum paham dalilnya, larangannya, menganggap biasa-biasa saja. Maka arifuwalin, lemah lembut. Lemah lembut. Ini kok idah umum. Kemudian yang keempat apa? Setiap orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ada dua wasilah yang sangat penting kata para ulama. Dalilnya udah tahu, kejadiannya udah pasti, dilakukan dengan lemah lembut belum cukup. Kenapa? Karena manusia itu ada tiga unsur, Pak. Hati, telinga, mata. Maka harus ada perkara yang bisa menjadikan orang itu tersentuh. Tersentuh dengan apa? Pertama dengan gerakan. Wajah kita, tangan kita, kedekatan kita. Ya, ketika kepada suami mungkin cari waktu yang tepat. Kapannya? Apakah ibu samping nula cangkeng gitu umpamanya ya? Tolak pinggang. Bapak ini dari dulu kayak begini. Enggak. Maka duduk umpamanya, Pak, ibu mau bicara sama bapak, sambil pegang gitu kan, mungkin sambil ngerangkul begini atau apa gitu kan, itu gerakan. Yang kedua, kata-katanya bisa nggak ini, kata-kata yang punya hujah. Ya seperti saya jelaskan kemarin, itu ada pemuda yang bilang kepada Nabi Sallam, ya Rasulullah izinkan aku berzina katanya. Maka Nabi Sallam tanya, kamu punya ibu, punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya bibi perempuan, bibi punya, punya. Ditanya semuanya, mungkinkah engkau berzina dengan semua mereka? Enggak. Senangkah engkau jika ada orang yang menzinahi mereka? Dia mengatakan tidak sama sekali. Maka kata Nabi Sallam, demikian juga orang-orang tidak senang kepadamu. Menyentuh hatinya, betul juga katanya. Dia berkata, demi Allah setelah ini aku tidak akan pernah berzina. Ya mungkin ibu tanya, Pak, maaf Pak, mungkin ya kalau dialog sederhana, kita tahu nggak kan manfaat mata untuk apa Pak? Ya mungkin ibu tanya kan, manfaat untuk baca Quran. Pak, mata kita itu dihisab nanti yaumul kiamah. apa yang dilihat, apa yang didengar, itu akan kita dihisab. Ya. Itu contoh, contoh kita menasihati orang. Tapi kalau ditanya Pak Ustadz harus seperti apa, nah ini. Sebab kita kalau bertanya tentang sesuatu itu memang tidak setiap bisa dijawab. Dan terakhir saya ingin memberi nasihat. Ada beberapa ikhwan gitu, tanya lewat SMS. Dan ini menunjukkan ya sulit memang hari ini mencari orang yang paham. Ada ikhwan, Ustaz, Assalamualaikum, saya bilang, Waalaikumsalam. Tiba-tiba dia bilang, boleh enggak katanya, saya cari akhwat pingin nikah, mau janda, mau perawan, bagi saya sama saja. Ya saya tidak menjawab, saya juga enggak tahu dia gitu kan, siapa dia, dari mana, gitu. Wajahnya seperti apa, gitu, akhlaknya seperti apa. Ya. Karena kalau antum menawarkan diri, harus tahu minimalnya antum kirim wajah antum itu. Ya kalau ganteng ya mungkin agak sulit itu mencari akhwatnya yang tidak cantik itu kan. Maaf Bu. Ya. Tapi kan harus kupu itu kan. Kalau antum pendidikannya apa minimalnya yang dekat itu. Kalau antum orangnya orang mana harus tahu itu. Menawarkan masa kayak menawarkan kucing dalam karung dalam istilah itu. Kenalkan dong siapa saya, di mana, telepon, kenalan dulu itu. Jangan asal gitu ya. Memang hari ini itu orang yang cerdas itu sulit ya. Maaf. Cerdas itu bukan hanya kalau ditanya bisa jawab gitu. Itu belum tentu hanya bagian cerdas. Ada sisi lain yang kita harus cerdas. Tadi kan ari ngadalil nama bisa ngenter cerdas nyampe ke nana kan sama tidak cerdas itu. Ari dalil nama nepikeun ka hafal, ngen nyampe ke nana cenah garihal. Tepuguh cenah gitu teka harti kan itu kecerdasannya kurang. Nah demikian juga antum bertanya gitu kan ada kecerdasan yang lain bertanya. Ya kalau Ustaz tidak jawab berarti pingin ditelepon. Oh, cerdas itu. Masa tentang keluarga enggak ditanya dulu. Masa saya tiba-tiba ucuk-ucuk ahwat. Tadi ada yang SMS sama saya pingin ahwat. Ahwat juga akan nanya Ustaz di mana eta jalmana? Kumaha gitu kan nanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas di sore hari ini. Kita akan masuk ke bab yang ke-26, hadis 87 ya nanti. Hadis yang ke-87 insyaAllah. Ya, demikian, subhanakallahumma.